Wallahu a'lam. Kemudian al-Imam An-Nawawi ya lanjutkan ya dengan pasal yang baru. Faslun wa yustahabbu al-iktharu min tilawati ayatil kursi fi jami'il mawatin. Ya, pasal ya disunnahkan untuk membaca ayat kursi, memperbanyak membaca ayat kursi fi jami'il mawatin, di setiap keadaan. Ya, ayat kursi ya adalah ya ayat yang memiliki fadilah yang sangat agung. Ya, bahkan ayat kursi tersebut adalah ayat yang paling agung di antara seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dan juga ya para ulama yang lainnya. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka azam?" Wahai Abul Munzir, ya kunyahnya Ubay bin Ka'ab, "Tahukah engkau ayat yang mana di dalam Al-Qur'an yang itu yang paling agung?" Ya qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya awalnya Ubay bin Ka'ab jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengulangi pertanyaannya, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka azam?" Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat apa di dalam Al-Qur'an yang itu paling agung? Qala qultu Allah wa rasuluhu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dijawab oleh ya Abul Munzir, sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, bahwa ayat yang paling mulia adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Padahal awalnya Abul Munzir, yakni Ubay bin Ka'ab, jawab Allahu wa rasuluhu alam. Kemudian beliau jawab, yang jawaban ini dari ijtihadnya. Ya, awalnya dari ijtihadnya. Tapi kemudian Nabi SAW setujui ya perkataan Ubay bin Ka'ab tersebut. Qala fadaraba fi sadrika fadaraba fi sadrihi wa qala wallahi liyahnika al-ilma Abul Munzir. Ya demi Allah, ya selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai Abul Munzir. Yakni jawabannya itu tepat. Ya, jawaban Ubay bin Ka'ab sahabat yang mulia ini tepat, bahwasanya ayat yang paling mulia dari Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ya, bahkan didahului dengan Ismullahil Azam, dengan nama Allah yang paling agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya ila akhir haya. Allah adalah la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah al-hayyul qayyum. Zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri. Ya, ayat yang sangat agung sekali yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah sahih Muslim, bahwasanya tamayyazat ayatul kursi bikauniha a'zamu lima jama'at min usulil asma'i was sifat. Ya, bahwasanya keunggulan atau keagungan ayat kursi ini, kenapa dia sebagai ayat yang paling agung? Karena dia mencakup pokok-pokok asma' dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan nama Allah yang paling agung, Allah. Itu nama Allah yang paling agung. Dan kemudian diikuti dengan sifat-sifat Allah dan beberapa asma Allah yang lainnya, yang menunjukkan ilahiyah Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sifat Allah yang maha hidup, ya huwal hayyu. Dan juga sifat Allah al-ilm, ya Allah al-alim. Dan juga sifat Allah ya al-mulk dan al-iradah, yang merupakan pokok dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keagungan surat ayat kursi. Namun ya dalam hadis ini tidak dijelaskan ya kapan waktu pastinya untuk membaca, tapi dia adalah fadilah ayat kursi secara mutlak. Ya, fadilah ayat kursi secara mutlak. Sehingga apa? Al-Imam An-Nawawi ya beliau mengatakan bahwasanya yustahabbul ikthar, ya secara mutlak disunnahkan membaca ayat kursi secara mutlak kapan saja. Ya, kapan saja waktunya, di pagi dan malam hari, ya siang hari, sore hari, kapan saja, karena itu adalah ayat yang paling agung, maka sangat disunahkan untuk ya banyak-banyak membacanya. Ya. Wa an yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firashihi. Dan juga di antara waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi adalah ketika dia ya datang atau ketika dia mau berbaring di dalam di atas kasurnya. Mau berbaring di atas kasurnya, dia hendak tidur, itu di antara salah satu waktu disunahkan untuk membaca ayat kursi. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Yang Imam An-Nawawi yang membuka pasal ini bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ya, sehingga ya sangat baguslah dan disunnahkan untuk memperbanyak membaca ayat kursi. Dan juga ada beberapa keadaan tertentu yang seseorang disunnahkan, sangat ditekankan sunnah muakkadah untuk membaca ayat kursi di waktu tersebut. Di antaranya, ya wa an yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firasyhi. Dia membaca ketika dia sudah ya naik ke atas pembaringannya, ke atas kasurnya, tempat tidurnya, sebelum tidurnya dia membaca ayat kursi. Yang hadis ini ya berdasarkan yakni permasalahan ini berdasarkan hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan lainnya, hadis yang panjang tentang kisah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Ya, menjaga harta zakat. Kemudian datang ya wujud manusia yang dia mencuri zakat dan kepergok oleh Abu Hurairah. Ya, dipergok oleh Allah Abu Hurairah, la ashkuwannaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan adukan kau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ya orangnya ini berkilah. Ya, ana dzu'iyal. Ya, ana dzu'iyal dzuhajatin. Saya orang yang miskin, keluarga saya banyak, saya sangat membutuhkan. Ya, mohon dimaafkan. Jangan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Abu Hurairah pun kasihan, ya fakhallaitu sabilahu, dibebaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kejadian ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, datang tadi malam orang begini-gini ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaud. Ya, orang itu akan kembali lagi mencuri. Ya, dan kejadian dan ketika dikatakan oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan akan kembali, Abu Hurairah berjaga lagi. Ya, di malam yang kedua, dan ternyata dia kembali mencuri dan kembali ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan kemudian Abu Hurairah, la ashkuwannaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengadukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali ya berkilah sebagaimana di malam yang pertama. Saya orang miskin, ya saya orang membutuhkan, saya ya banyak keluarganya. Abu Hurairah ya kasihan, ya kembali kasihan. Ya masyaallah, Abu Hurairah ini hatinya lembut ya. Beliau kasihan, kemudian dibebaskan lagi. Dilaporkan lagi kepada Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaudu, dia akan kembali lagi. Dan kejadian di malam yang ketiga dia kembali lagi mencuri, dan Abu Hurairah sudah berazam bahwa kali ini saya tidak akan lepaskan kamu. Tapi kemudian ya orang ini dia berkilah kepada Abu Hurairah, ya ya dia berkata kepada Abu Hurairah, ya maukah aku ajarkan engkau ya sesuatu yang jika engkau baca, la yaqrabaka syaitan, engkau tidak akan didekati oleh syaitan. Ya, lalu Abu Hurairah qala bala, qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jika engkau ya sudah di atas tempat tidurmu, ya maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika hafidhun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Sesungguhnya engkau akan senantiasa ya ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kau tidak akan didekati oleh setan sampai waktu pagi hari. Ya, diajarkan oleh orang ini baca ayat kursi. Kemudian ya ini pun diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang kemalam datang lagi, kemudian dia sudah mau saya tangkap, tidak mau saya lepaskan, dia ajarkan ayat kursi. Ya, dibaca sebelum tidur. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, sungguh kali ini dia telah jujur kepadamu walaupun dia aslinya itu kadzub. Ya, kadzub itu sighat mubalaghah, dia itu aslinya pendusta besar, sangat pendusta. Ya, kadzub dan kadzab itu sighat mubalaghah dalam bahasa Arab, yakni sangat pendusta. Ya. Kemudian di sebagian riwayat bahwasanya ya atadri, siapa tahukah engkau wahai Abu Hurairah siapa itu? Ya, Abu Hurairah tidak tahu karena dia wujudnya manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu syaitan, dia itu syaitan. Ya, syaitan yang datang dalam wujud manusia, jin. Ya, jin yang datang dalam wujud manusia. Ini hadis yang ya agung sekali, dan di sini ada banyak faedah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau membawakan ya belasan faedah dari hadis ini, tapi ya kita ringkas saja poin yang utamanya bahwasanya ya fadilahnya tentu saja yang sudah ma'ruf, dan ini yang kita bahas, disunnahkan untuk membaca ayat kursi ya sebelum tidur. Membaca ayat kursi ketika sudah naik ke tempat tidur, sebelum tidur disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Barangkali ada yang ya berpikir, loh itu kan diajarin setan, ya masa kita ngikutin ajaran setan? Ya, maka dijawab bahwasanya hal yang diajarkan oleh jin atau setan ini itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqaka. Dia telah jujur kepadamu, yakni ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini terhitung sebagai sunnah takririyah. Ya, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun awal yang mengajarkan adalah setan. Kemudian di antara ya hikmah dari hadis ini bahwasanya ada kalanya ya sesuatu yang bermanfaat itu diambil oleh orang yang fajir. Oleh orang yang fajir yang dia tidak mengambil manfaat dari ajaran yang benar tersebut, tapi justru diambil manfaat yang awalnya diketahui oleh orang yang fajir ini, orang yang ya berdosa ini, tapi diambil manfaatnya oleh orang yang taat. Ya, ya ini apa? Ya ini awalnya ayat kursi tersebut yang awal tahu adalah si jin ini. Ya, tapi ini jin yang durhaka, dia bahkan mencuri harta zakat, dia bahkan berkali-kali. Ya, dia mencuri harta zakat dan dia tahu bahwa yang melindungi itu ayat kursi. Ya, Abu Hurairah tadinya tidak tahu, diajarkan kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengamalkan hadis ini, membaca ayat kursi. Ya, tapi orang yang pertama tahu ya jin yang fajir ini, jin yang durhaka. Ya, dia tidak mengambil manfaat dari ajaran yang bagus tersebut. Yang kedua di antara faedahnya, anna syaitan tasawwara ba'da suwar fatumkinu ru'yatuhu. Ada kalanya ya jin atau setan dia berubah bentuk. Ya, berubah bentuk menjadi wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, berubah bentuk dengan wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, bukankah ya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Ya, bahwasanya setan itu bisa melihat kalian, dia dan ya kabilahnya, yakni sukunya dia, bangsa jin bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Maka jelaskan oleh Imam Nawawi bahwa kejadian ini khusus dari ayat, yakni secara hukum asal manusia itu tidak bisa melihat wujud asli jin. Secara hukum asal kita tidak bisa melihat wujud asli jin sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Tapi apabila jin tersebut berubah wujud, ya berubah wujud dengan wujud yang bukan wujud aslinya, ya maka kita mungkin untuk melihatnya. Ada kalanya jin berubah menjadi wujud binatang, ada kalanya berubah menjadi wujud manusia, ada kalanya dengan berubah menjadi wujud yang tidak jelas, ada kalanya berubah menjadi wujud benda, yaitu sehingga mungkin untuk dilihat oleh manusia. Dan juga di antara faedahnya bahwasanya jin ada kalanya yang mengambil makanan yang itu tidak disebut nama Allah, ya tidak disebut ismullah pada makanan tersebut, itu mungkin untuk diambil jin. Ya, maka hendaknya kita ya di rumah-rumah kita kita bacakan bismillah. Ketika masuk rumah baca bismillah. Ketika makan baca bismillah, ketika minum baca bismillah. Ya, karena ya dalam hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang tidak membaca bismillah ketika dia masuk rumahnya, ketika makan dan minumnya, maka jin itu ya senang. Ya, alhamdulillah saya dapat tempat menginap dan dapat makan dan minum gratis. Ya, sedangkan kalau dia membaca bismillah, ya jin itu tidak senang. Ya, saya tidak dapat tempat menginap dan tidak dapat makanan dan minuman. Ya, maka kita bacakan ya bismillah di rumah kita. Ini diantara ya fadilah yang sangat agung, fadilah khusus ayat kursi yang ketika yang dibaca ketika sebelum tidur. Dan juga Imam Nawawi yang melanjutkan ya fadilah yang lainnya. Faqad sahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Ya, bahwasanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya disunnahkan juga dan sah thabit dari sahabat Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-muawwidzatain. Al-Mu'awwidzatain dua surat yang dijadikan untuk perlindungan, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas. Dubura kulli salatin yang dibaca ya di akhir salat, ya di akhir salat setelah salat. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Wallahu alam, hadis ini ya hakikatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya dalam musnadnya. Dan juga Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, namun lafaznya amarani Rasulullah SAW an aqra al-mu'awwidzat. dengan lafaz jama' al-mu'awwidzat dengan lafaz jama' mu'annath salim, maka yang dimaksud di situ adalah tiga surat, ya, al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Sedangkan kalau al-mu'awwidzatain yang dimaksud itu hanya dua surat, al-falaq dan an-nas saja. Wallahu a'lam. Ya, barangkali Imam Nawawi, ya, ketika beliau mengarang kitab ini, beliau yang mengarang hanya dari hafalannya saja, dan beliau banyak di beberapa riwayat, di beberapa tempat dari kitabnya ini beliau membawakan riwayat secara makna saja, yang membawakan riwayat secara makna, ya, tidak sesuai lafaz aslinya. Adapun yang sesuai lafaz aslinya adalah dengan lafaz al-mu'awwidzat, yakni dengan lafaz jama' yang menunjukkan bahwasanya tiga surat, ya, tiga surat, al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas, yang itu dibaca di akhir salat. Ya, dan walaupun, ya, hadis ini ada pembicaraan, ya, seperti hadis ini di dalam sanadnya ada Hunain bin Abi Hakim, yang Imam Adz-Dzahabi katakan laisa bi'umdah, dia bukan, ya, pokok, rawi yang pokok. Dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar katakan dia rawi yang saduq, tapi sekurangnya hadis ini hasan. Ya, hadis ini sekurangnya adalah hasan, ya, disunnahkan kita untuk membaca al-mu'awwidzat di akhir salat. Ya, di akhir salat. Setelah salat, ya, membaca surat al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Ya, terkait bacaan setelah salat, ya, hakikatnya itu pun disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi setelah salat. Ya, terdapat fadilah yang agung bagi yang membaca ayat kursi setelah salat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan Imam Al-Mundhiri, ya, katakan bahwasanya rawahu An-Nasa'i wa At-Tabarani bi asanida ahaduha sahihah. Ya, bahwasanya diriwayatkan dari beberapa sanad dan salah satu sanadnya sahih. Ya, fadilah membaca ayat kursi, ya, dari hadis Abu Umamah, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamuta. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir salat wajib, ya, tidaklah menghalanginya dari masuk surga kecuali dia meninggal. Yakni antara dia dengan masuk surga pemisahnya hanya mati saja. Ya, orang yang belum mati kan tidak bisa masuk surga. Pemisahnya hanya kematian saja. Ya, Masya Allah, fadilah yang sangat agung sekali bagi orang yang membaca ayat kursi setelah salatnya. Namun, ya, apakah fadilah ini bisa dicapai hanya dengan sekali baca saja? Misalnya sekali baca ayat kursi, kemudian dia kita mendapat fadilah tersebut? Ya, wallahu alam, zahir hadis ini tidak demikian. Tapi zahir hadis ini, fadilah ini hanya bisa didapatkan orang yang rutin membaca ayat kursi. Kenapa? Karena lafaz hadisnya itu dengan syarat man qara'a. Man itu ya, dia lafaznya umum, fi man ya'qil, bagi orang yang berakal, dan dia termasuk juga isim syarat. Yakni syaratnya apa? Syaratnya bacanya fi duburi kulli salatin, di akhir setiap salat. Ini syaratnya. Bagi yang orang ingin mendapatkan fadilah tersebut, maka dia disyaratkan membacanya setiap selesai salat lima waktu, selesai salat wajib. Ya, fadilah yang sangat agung sekali. Ya, bahkan sebagian ulama, ya, nanti kita ada di kitab ini, insyaallah akan sampai pada pembahasannya, bahwasanya, ya, tidak patut seorang yang berakal meninggalkan bacaan surat ayat kursi di akhir salat. Ya. Wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini dari materi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik, sahabat semua radio dimanapun Anda berada dan berbahagia bersama Al-Quran, alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan oleh kita, oleh Farid Nasir Fidhullah Ta'ala di sesi kedua kali ini tentang berkaitan bacaan surat di waktu tertentu, di mana pada sesi kedua kita telah memasuki fadilah menunjukkan dari sesi pertama itu ayat kursi, fadilah ayat kursi, di mana ayat kursi ini ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Baik, sahabat semua radio dimanapun Anda berada dan berbahagia bersama Al-Quran, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Isma Radio yang ingin bertanya seputar materi, silakan hubungi kami di nomor 021-8499-4343 atau menulis pesan singkat di nomor 0852-6277-4774. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil tentang surat Yasin yang dibacakan khusus pada hari Jumat? Barakallahu fik, terhadap penanya, apakah ada dalil fadilah khusus tentang bacaan surat Yasin pada hari Jumat? Wallahu alam, ya, hadis tentang fadilah surat Yasin banyak sekali. Ya, bahkan sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu, ditekankan untuk membaca, memperbanyak baca surat Yasin karena fadilahnya memang banyak. Tapi hadis tentang surat Yasin ini kebanyakannya daif. Ya, sebagiannya sangat daif, bahkan sebagiannya palsu. Ya, sebagiannya palsu. Ya, sebagian yang masyhur, iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin kepada orang yang hampir meninggal. Ya, keliru sebagian kaum muslimin membacakan surat Yasin ketika sudah meninggal. Ini tidak tepat. Ya, kenapa? Karena bahkan para ulama yang mensyarah hadis ini, iqra'u 'ala mautakum. Mautakum di situ yang dimaksud adalah ai man asyrafa 'alal maut. Orang yang hampir meninggal. Kenapa? Karena itu memperingan sakaratul mautnya. Ya, tapi itu pun hadisnya dhaif. Begitu pula Yasin qalbur Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Bahkan sebagian riwayat bahwa fadilah membaca surat Yasin seperti fadilah membaca Al-Quran. Ya. Wallahu alam. Ya, sejauh ya yang saya ketahui, saya belum mendapatkan hadis yang sahih atau sekurangnya hasan tentang fadilah membaca surat Yasin di hari Jumat. Wallahu alam, saya belum mendapatkan hadis yang sahih atau hasan fadilah khusus surat Yasin pada hari Jumat. Tapi hadis-hadis yang dhaif atau bahkan palsunya itu banyak. Yaitu hadisnya banyak dan sebagian ulama mengamalkan hadis yang dhaifnya. Kenapa? Karena banyak para ulama ya berpendapat bahwasanya dalam usul fiqh mereka bahwa dalam bab fadailul amal boleh memakai hadis dhaif. Ini bagi sebagian ulama yang memakai hadis dhaif dalam bab fadailul amal, dan itu madhabnya Imam Nawawi. Itu madhab Imam Nawawi yang beliau kuatkan di kitab-kitabnya, di antara kitab At-Tibyan. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, sahabat semua radio dimanapun Anda berada dan berbahagia bersama Al-Quran, kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, Ustaz, yang pertanyaan yang kedua kalinya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, dulu banyak orang tua menyuruh anak-anaknya membaca surat Yasin. Katanya dengan surat tersebut kita dapat memohon apa yang kita mau. Ya. Apa yang kita mau, dan ibu saya pernah melaksanakannya ketika ingin seorang anak laki-laki. Ibu saya sholat tahajud dan banyak membaca surat Yasin. Bagaimana menurut Ustaz? Orang-orang dulu sangat mengagungkan surat tersebut dan tidak pernah menyuruh baca surat Al-Kahfi. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik terhadap penanya. Ya, orang-orang terdahulu begitu semangat untuk membaca surat Yasin, maka langkah bagusnya dia membaca seluruh Al-Quran, bersemangat membaca seluruh Al-Quran. Ya, adapun fadilah surat Yasin katanya untuk meminta hajat, apa yang diinginkan, maka ini pun ya saya belum pernah mendapatkan hal tersebut. Riwayat tentang hal tersebut yang ada adalah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, bahwa fadilah meminta hajat itu dalam fadilah surat Al-Fatihah. Ya, sebagian kaum muslimin ya mengamalkan, yakni ketika ada hajat dia mengamalkan membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebagian Ahlussunnah menganggap bahwasanya itu adalah bid'ah. Ya, dari mana itu? Enggak ada asal usulnya. Tapi wallahu alam, dan ini diantara pendapat yang mu'tabar dari ulama Syafi'iyah bahwa membaca surat Al-Fatihah untuk hajat itu thabit dari Sahih Muslim. Ya, hadis fadilah Al-Fatihah, ya, hadis yang sahih. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin hamidani abdi. Ya, Allah berfirman bahwasanya hambaku telah memujiku. Wa idha qala arrahmanirrahim. Ya, saya agak lupa lafaznya apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah pun menjawab bahwasanya hambaku masih memujiku. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya, majjadani abdi, hambaku membesarkanku. Yani itu dari bagian Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin, itu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bagian Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdarin, itu hakikatnya doa. Itu hakikatnya doa untuk manfaat si hamba. Dan setiap di akhir ayat tersebut, ya, Allah berfirman, ya, dalam hadis qudsi, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini bagi hambaku dan bagi hambaku ma sa'ala, apa yang ia pinta, bagi hambaku apa yang ia pinta. Ya, ini di setiap akhir ayat, dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat Al-Fatihah. Ya, ini yang dijadikan dalil sebagian ulama bahwasanya ya di antaranya Al-Fatihah tersebut ya bisa untuk memudahkan hajat ya bagi kaum muslimin. Ya. Sebagian ulama, tapi ini ya wallahualam, saya tidak mengetahui pendapat ulama yang mu'tabar, tapi ini sebagian kaum muslimin Syafi'iyah mengamalkan ketika dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian antara jeda aminnya dia doa sebagian doa. Maka wallahualam ya tentang hal ini saya belum mendapatkan ya dalil khusus tentang hal ini. Maka ini hendaknya tidak dilakukan, terlebih lagi itu bacaan Al-Fatihah ya di dalam bacaan surat ya, berbeda dengan doa sujud dan doa ketika setelah tasyahud sebelum salam. Itu memang ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di antara waktu yang mustajab untuk doa hajat. Ya, berbeda dengan posisi di dalam salat ya. Di dalam salat itu ya tidak boleh kita berbicara atau mengucapkan perkataan manusia yang bukan bacaan salat. Ya, kalaulah doa itu pun doa, itu tadi dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa itu terbatas di ketika sujud dan setelah tasyahud sebelum salam. Ya, maka yang diantara ya bisa memudahkan hajat kita adalah Al-Fatihah ya. Hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Baik, sahabat-sahabat radio dimanapun Anda berada dan berbahagia, bersemangat, kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz Farin Asyafidullah Ta'ala. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir bagi kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia itu bisa melihat jin atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, apakah manusia bisa melihat jin atau tidak? Ini sudah kita isyaratkan di awal ya, bahwasanya wujud aslinya tidak bisa. Ya, wujud aslinya itu tidak bisa. Ya, berdasarkan surat Al-A'raf. Innahu yaraunakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yakni bangsa jin, bisa melihat kalian, dia dan wa qabiluhu. Qabiluhu ditafsirkan oleh para ulama itu seperti qabilah dalam bangsa manusia, yakni suku. Ya, suku bangsa jin disebut qabil. Ya, sesungguhnya dia dan suku-sukunya, yakni suku bangsa jin, itu bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihatnya. Ini hukum asal. Ya, hukum asal kita tidak bisa melihat jin. Wujud aslinya jin kita tidak bisa. Tapi kalau jin tersebut berubah wujud, bukan wujud aslinya, baru itu mungkin bagi manusia untuk melihatnya. Ya, sebagaimana ya kisah Abu Hurairah, dia melihat ya, bahkan melihatnya itu wujud laki-laki. Ya, wujud laki-laki. Di sahabat yang lain, kisah sahabat yang lain yang juga menjaga harta zakat, itu wujud laki-laki, tangannya seperti tangan anjing. Ya, seperti tangan anjing. Ya. Dan ya jin itu pun bisa berubah menjadi ya hewan-hewan. Ya, maka ketika jin berubah wujud itu mungkin untuk dilihat, tapi wujud aslinya maka itu tidak bisa dilihat berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf. Ya, wallahu a'lam. Baik, sahabat semua radio dimanapun Anda berada dan berbahagia bersama Al-Quran, kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz Farin Asyafidullah Ta'ala. Baik, sahabat semua radio dimanapun Anda berada dan berbahagia bersama Al-Quran, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mungkin kita dengarkan kesimpulan sebuah taramatin disampaikan Ustaz kita, Ustaz Farin Asyafidullah Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada majlis ini ya kita bahas beberapa surat atau keadaan tertentu yang di situ ada surat-surat dan ayat-ayat yang sungguh sunnah ditekankan untuk dibaca. Di antaranya adalah pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat, malam Jumat maupun siang Jumatnya ya disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, walaupun hadisnya di situ mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ini dihukumi marfu'. Ya, dihukumi marfu' karena mustahil Abu Sa'id Al-Khudri ijtihad dari kantongnya sendiri. Ini perkara balasan yang gaib, ya mustahil itu dari ijtihad beliau. Maka ini dihukumi marfu', dan itu adalah ya madhab yang thabit dalam madhab Syafi'i. Ya, madhab yang qaul mu'tamad dalam madhab Syafi'i maupun madhab para ulama lainnya. Dan juga diantara yang disunnahkan adalah memperbanyak baca ayat kursi. Ya, dan ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, disunnahkan kita memperbanyak baca ayat kursi, terutama di waktu tertentu ketika mau tidur. Ya, ketika mau tidur kita baca ayat kursi, dan ketika setelah salat. Ya, ketika setelah salat 5 waktu kita baca ayat kursi, ya. Dan ya, karena di dalam keadaan tersebut terdapat fadilah yang sangat agung bagi yang membaca ayat kursi. Dan juga disunnahkan untuk membaca al-mu'awwidzat. Ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas di setiap akhir salat. Ya, di setiap akhir salat. Ya, dan ya fadilah-fadilah yang lainnya yang bisa kita bahas, wallahu alam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Apapun yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.